Oke, bareng bersama New Palapa, langsung saja ya. Mbaknya sabar dulu ya mbak ya, nanti diturutin kok. Biar bisa nyanyinya bareng-bareng lagi yang di pojok, bapak ibu. Untuk maju, terima kasih. ayah dilanjut lagi ya. Mantap.